Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala, tajazzu'ul ijtihad. Wasahihu jawazu tajazzu'ul ijtihad. At-ta'abbud bil-qiyas. Wakhtulifa fi jawazi at-ta'abbud bil-qiyas fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Famana'ahu qawmun li'imkanil hukmi bil-wahyi. Wa ajazahu qawmun li'kissati Mu'ad. Ini bahasan berikutnya ya, tentang tajazzu al-ijtihad. Beliau rahimahullah katakan wassahi, dan yang benar jawaz, boleh tajazzu al-ijtihad. Nah, tajazzu al-ijtihad itu boleh. Tajazzu itu apa? Dikata juz. Juzun itu bagian ya. Nah, maksudnya membagi-bagi ijtihad ya, bagian-bagian ijtihad. Nanti akan jelas kalau kita baca keterangannya. Yaitu yang pertama tentang at-ta'abbud bil qiyas. Ta'abbud ini melakukan bentuk ibadah pada Allah berdasarkan qiyas. Sering didengar ya, tidak ada qiyas dalam ibadah. Nah, bagaimana itu? Wakhtulifa, diperselisihkan fi jawazi at-ta'abbud bil qiyas, tentang bolehkah beribadah dengan qiyas. Fi zamani, nah, kaidnya di zaman Nabi SAW. Ini sahabat tahu ada hukum dari Nabi, nasnya begini. Kemudian mereka menganggap, oh, berarti yang ini juga sama, walaupun tidak ada nas dari Nabi. Mengqiyas. Artinya orang di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW, ini di kalangan sahabat melakukan qiyas, itu boleh enggak? Padahal kan ada Nabi SAW. Nah, satu kaum tidak membolehkan itu. Kenapa? Karena mungkin untuk berhukum dengan wahyu, kan ada Nabi SAW. Ya kan? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Wajazahu qaumun, kaum yang lain membolehkan itu, melakukan ta'abbud dengan dasar qiyas. Dalilnya apa? Liqissati Mu'ad, kisahnya Mu'ad yang kemarin itu ya. Nah, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulah. Walaupun hadisnya kata Syaghani munkar. Tanya, atau bagaimana dengan Nabi SAW? Nah, sekarang yang dibahas berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala, ijtihaduhu sallallahu alaihi wasallam. Wakhtulifa fi ijtihadihi sallallahu alaihi wasallam. Famana'ahu qawmun liqawlihi ta'ala, in huwa illa wahyu yuha. Al-ayah. Wa ajazahu qaumun liqoulihi ta'ala, ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Al-ayah. Wa nahwiha. Wa ajazahu qaumun fil umurid dunyawiyah dunad diniyah. Berarti tentang ijtihadnya Nabi SAW juga ikhtilaf. Ada yang tidak membolehkan. Allah berfirman, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, ini apa yang diucapkan Nabi SAW, melainkan wahyu. Berarti enggak ada qiyas. Artinya wahyu. Wahyu itu nas, dalil. Nas. Kaum yang lain mengatakan bisa, boleh. Seperti dalam ayat, maka nari nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Dan juga yang semisalnya, artinya ada Nabi berbuat, Kemudian turun ayat apa? Menegur, mengingkari. Berarti sebelum turun ayat kan Nabi melakukannya. Apa itu? Ijtihad. Nah, bedanya Nabi dengan selain Nabi, kalau salah dalam ijtihad, turun ayat wahyu meluruskannya. Nah, yang lain mengatakan boleh, tapi dalam urusan keduniaan saja, tidak dalam urusan apa? Keagamaan. Seperti yang kisahnya apa? Pohon kurma itu. Wakhtulifa halil musibu wahidun minal mujtahidainil mukhtalifain aw kullun musib wal awal huwa ikhtiyarul muallif wa huwa sahih kama yadullu alaihi hadithu idha jtahadal hakim fa akhta'a ila akhir al hadith fa huwa nassun sahih sarihun fi annal mujtahidain minhum al mukhti' wa minhum al musib. Jika ada masalah, yang benar itu satu dari dua yang berijtihad yang berbeda ya, atau semuanya benar. Ini kalau ada dua berijtihad, ijtihadnya beda. Yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram misalnya. Apa yang benar itu salah satunya atau dua-duanya benar? Kalau Ibnu Qudamah rahimahullah memilih yang pertama, bahwa salah satunya yang benar, jadi ada yang salah. Nah, itu yang benar. Jelas. Artinya kalau mujtahid berijtihad dan ijtihadnya berlawanan dengan ijtihad mujtahid yang lain, maka mesti ada yang benar dan ada yang salah. Seperti dalam hadis idza ijtahada al-hakim fa akhta. Jadi ijtihad itu ada saatnya apa? Salah. Begitu. Ada saatnya benar. Nah, itu nas hadis. Jelas, dia nas yang sahih, sharih, bahwa mujtahid itu ada yang salah dan ada yang benar. Enggak semuanya benar. Wa ma'lumun annal mukhti fil furu'i ma'astikmalihi syurut ma'dzurun fi khata'ihi ma'jurun bijtihadihi kama fil hadis. Dan dimaklumi bahwa mujtahid yang salah dalam perkara furu', maksudnya dalam perkara ahkam ikhtilafiyah. Dengan dia memenuhi semua syarat-syarat dalam ijtihad, artinya dia berkompeten seperti yang disebutkan kemarinnya. Dia ahli dalam ijtihad, tapi salah. Maka dia diberi udzur pada kesalahannya. Dianya ya, si mujtahidnya loh, bukan pengikutnya. Si mujtahidnya itu diberi udzur atas kesalahannya, bahkan dapat pahala dengan ijtihadnya. Seperti dalam hadis itu, kalau anda baca lengkapnya ya. Nah, itu mujtahidnya. Beda pengikutnya. Pengikutnya kalau dia tahu yang dia ikuti salah tapi tetap diikuti, nah itu urusan lain, paham? Enggak boleh seperti itu. Paham? Itu namanya apa? Ta'assub. Jelas. Wa qissatu Bani Quraidah tadullu ala annahu qad yakunul kullu musiban fil jumlah li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yukhatti man sallal asra qabla Bani Quraidah wala man lam yusalliha illa fi Bani Quraidah wa huwa la yukirru ala batil. Dalam kisah Bani Quraidah itu menunjukkan bahwa kadang dua ijtihad yang nampaknya berlawanan itu bisa dikatakan benar semua secara jumlah ya, tidak secara tafsir. Jumlah secara garis besar dua-duanya dikatakan apa? Benar. Karena Nabi SAW tidak mengatakan salah kepada orang yang sholat asar sebelum sampai Bani Mustalik. Ini lebih mengutamakan waktu, paham? Sedangkan yang satu zahir perintah Nabi sampai Bani Mustalik walaupun keluar waktu. Jelas. Dua-dua cara pandang yang apa? Mu'tabar. Jelas. Maka enggak disalahkan dua-duanya. Jelas. Yang tidak sholat kecuali di Bani Mustalik juga disalahkan. Sementara Nabi SAW kan tidak mungkin mengikrarkan, mendiamkan sesuatu yang batil. Kalau seandainya salah satunya ada yang salah, tentu Nabi akan apa? Katakan kamu salah. Beliau tidak akan mendiamkan sesuatu yang batin, karena iqrar Nabi itu hujah. Yes, iqrarnya Nabi itu hujah. Beda dengan iqrarnya yang selain Nabi ya. Bahkan iqrarnya sahabat itu bukan hujah. Bahkan, tapi iqrarnya Nabi itu hujah. Yes. Sehingga kadang bisa seperti itu, tapi enggak lazim ya. Jadi kisah ini tidak kemudian jadi dalil secara apa? Baku gitu ya. Bahwa ini menunjukkan bahwa setiap al-ijtihad itu semua benar. Ya enggak mesti juga. Nah, dilihat perkara perkaranya. Kalau ini kan wajhun minan nazar, ada sisi apa? Pandangan yang teranggap punya kekuatan ya. Yang satu berdasarkan hukum asal bahwasanya sholat itu pada waktu ini, yang satu berdasarkan zahir nas perintahnya tidak sholat asar kecuali di masjid. Bahannya diutamakan tempat bukan waktu, ya kan? Dia punya apa? Wajhun minan nazar. Nah, sehingga kalau seperti itu nggak bisa apa namanya menyalahkan. Nah, fil jumlah secara jumlah. Nah, walaupun kalau fil tafsil itu lain perkara. Terus qala rahimahullah taala wa idza lam yatarajjah indal mujtahid ahadud dalilain al muta'aridain wajib alaihi tawakuf wakila yukhayyar wakila ya'khudhu bil ahwad minhuma wa huwa adharuha li hadis da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Sekarang mujtahid itu dihadapkan oleh dua dalil yang muta'aridain. Terus dia berusaha mentarji, tapi enggak ketemu mana yang lebih rajih. Nah, dalam kondisi buntu seperti itu, apa yang harus dilakukan? Wajib untuk dia tawakuf. Artinya tidak mengeluarkan fatwa apa-apa. Wallahualam, gitu saja. Jelas. Ada yang berpendapat yaitu yukhayyar, dia diberi pilihan. Ya. Paham? Ini sahih. Mana yang lebih kuat? Zahirnya ta'aruf. Kalau mengambil dalil ini, itu konsekuensinya meninggalkan dalil yang satu. Kalau kita mengambil yang dalil yang satu, konsekuensinya meninggalkan dalil yang ini. Gak mungkin diambil dua-duanya. Sementara gak ada yang rajih dalam pandangannya. Gimana? Ya sudah, dia pilih saja. Boleh milih bebas. Bisa ini, bisa ini. Gak ada murajih. Jelas. Ada juga yang mengatakan dia ambil yang lebih ahwat, yang lebih menunjukkan kehati-hatian dari dua dalil tersebut. Nah, yang ketiga itu kata Syekh itu yang azhar, yang paling jelas. Hadis mengatakan tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Jadi semakin dalil itu menjauhkan dia dari syak, semakin layak untuk diikuti. Nah, walaupun dia enggak mampu menterjih, tapi yang seperti ini lebih tenang buat hati. Itulah mengapa ada hadis mengatakan apa? Istafti qalbak. Albirru matma'anna ilaihil qalb wa matma'anna ilaihin nafs. Yang menenangkan hatimu, jiwamu, itu tandanya baik. Nah, tentu hati yang dimaksud adalah hati yang bagus ya, hati yang takwa. Terus qala rahimahullah taala wa laysa lil mujtahid ay yaqula qawlaini fil mas'alah fi halin wahidah fi qawli 'amatil fuqaha. Tidak boleh bagi mujtahid mengatakan dua perkataan, dua pendapat dalam satu masalah pada satu keadaan. Ya, menurut pendapat mayoritas fuqaha atau seluruh ahli fikih. Jadi ada satu masalah dalam satu keadaan, maka nggak bisa dia apa punya dua qaul, dia harus punya apa? Satu qaul saja. Nah, tidak boleh dia punya dua qaul. Yes, artinya bisa ini, yang mana? Ya, bisa ini. Tandanya dia apa? Belum beristihad. Istihad itu dia harus apa? Memilih. Itulah kenapa mujtahid itu punya kelebihan, karena dia bisa memilih. Kalau dia belum bisa memilih, berarti belum bisa istihad. Kalau belum bisa istihad, ya udah, nggak usah istihad. Serahkan ke orang lain, kamu bilang Allah gitu. Itu. Ya kalau dia bingung terus dia berfatwa, lah orang yang menerima fatwanya apa nggak bingung juga? Ya bingung juga tuh. Jadi jangan menularkan kebingunganmu apa kepada orang lain. Ya mending kamu bilang oh, saya sendiri dalam masalah masih belum mantap ini. Coba kamu tanyakan kepada yang lain. Ya. Kan gitu. Itu dalam fatwa ya. Kalau dalam daras apa bahas sendiri enggak masalah. Karena namanya saling belajar. Jadi kalau dalam fatwa yang orang itu butuh jawaban yang jelas. Ya jangan membuat orang bingung. Kalau kamu tahu bilang, kalau enggak ya itu aja. Nah, jangan bikin orang apa? Dilema juga. Kamu yang dilema, orang lain jadi ikut dilema. Ya jangan. Buat orang bingung juga ya. Mending suruh tanya yang orang lain yang mungkin lebih jelas bagi dia. Saya enggak tahu. Nah, gitu. Terus واتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره أما القاصر في فن فهو كالعام فيه. طيب. Mereka juga sepakat, ini ahli fikihnya, bahwa seorang mujtahid ketika dia berijtihad kemudian kuat dugaannya bahwa hukum masalah hukum masalah tersebut ya, besar dugaan dia, tentu hasil ijtihadnya ya lebih mengarah kepada hukum A. Yes. Maka kalau dia sudah mampu seperti itu, tidak boleh dia bertaklid pada orang lain. Bagi dia itu enggak halal taklid. Haram. Oh, dia sudah bisa kok. Paham? Walaupun enggak sampai apa? Yakin ya dia, enggak sampai pasti, tapi sampai zon yang ghalib, yang rajih, sampai situ saja sudah, berarti dia enggak boleh tak dia harus bahas sendiri, dan apa yang dia sudah dapat dia harus pegang. Itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dia aduh, tapi kok alim fulan begini ya? Iya. Saya ikut ilmunya, saya kok enggak yakin loh, enggak boleh begitu. Nah. Apa yang kamu punya dasar itu kamu pegangi, yang penting kamu memenuhi syarat-syarat dalam ijtihad. Sekali lagi apa? Kompeten. Kadang ada orang dia ikuti apa yang dia bilang padahal dia enggak punya kualifikasi dalam ijtihad. Nah, ini kadang apa orang kurang tahu diri ya. Dia bukan mujtahid. Jangan kemudian ijtihad. Ijtihad itu makomnya lain lah dengan orang biasa. Kalau dia sudah mampu walaupun hanya sampai dhon yang ghalib, mengenal hukum ya dengan pembahasannya sendiri, maka di situ dia tidak boleh taklid kepada orang lain. Kalau dia qasir gimana? Gak sempurna dalam suatu bidang. Misalkan dalam fikih dia banyaklah hal perangkat-perangkat yang dia bisa. Yes. Tapi dalam ilmu hadis, dalam menilai hadis itu sahih, hasan atau dhaif, Waduh, dia kurang perangkatnya. Maka dalam bidang itu dia kal'ani, seperti orang awam, bukan ahli ijtihad dalam bidang itu. Jadi kadang ijtihad itu di satu fan dia bisa, di fan yang lain dia enggak bisa. Jadi enggak selalu mujtahid itu apa? Di semua fan dia bisa ijtihad. Tergantung kapasitas dia dalam menguasai bidang tersebut. Wa'lam annahu idza nassal mujtahid ala hukmin fi mas'alatin li'illatin bayyanaha fa kullu wasfin tujadu fihi tilkal illah fa hukmuhu hukmu ma nassa 'alaihi fa li ashabihil 'arifin bi madhhabihi ay yahkumu 'alaiha annaha ka madhhabihi nadharan lil 'illatil jami'ah allati bayyanaha al mujtahid. Boleh katakan, dan ketahuilah bila seorang mujtahid menaskan, artinya membuat pernyataan yang tekstual atas suatu hukum dalam suatu masalah karena suatu ilat yang dia sudah nyatakan dengan tegas, hukum ini apa, masalah ini hukumnya halal, ya, dalilnya adalah kias dengan ini asalnya, ilahnya adalah ini, sangat jelas si mujtahid itu mengatakan demikian, artinya si mujtahid menetapkan dengan kias, paham? Dan dia sebutkan ilahnya dia dalam kiasnya tadi. Nah, kalau seperti itu maka semua sifat yang didapati padanya ilah tersebut hukumnya juga apa? Sama seperti hukum yang dinaskan oleh si mujtahid. Apa fungsinya ini? Fungsinya adalah bagi ashab mujtahid tadi, ya, murid-muridnya, orang dulu itu murid mereka dibilang ashab, sahabat-sahabatnya. Bagi ashab si mujtahid tadi yang ngerti madhabnya, paham? Nasnya tadi, boleh ashabnya itu apa, menghukumi atas dasar ilah tadi bahwasanya dia seperti madhabnya si mujtahid itu, walaupun mujtahid tadi nggak pernah mengatakan secara nas, tapi ashabnya tahu bahwa ilah yang dipegang oleh mujtahidnya itu adalah ini. Nah, maka masalah lain yang ada di situ ilah tersebut hukumnya sama seperti nas yang dikatakan oleh si mujtahid itu, karena ilahnya apa, sama ilah seperti yang diterangkan oleh si mujtahid. Makanya antum lihat yang misalkan ulama Syafi'iyah mengatakan ini adalah madhab Asy-Syafi'i, padahal Imam Syafi'i nggak pernah mengatakan begitu. Itu karena ini mereka ngerti yang nas dari Imam Syafi'i begini, asal itu ya. Kemudian disamakan hal-hal lain yang seperti itu, dikatakan ini madhab Asy-Syafi'i. Yes. Boleh, dan itu bisa. Kalau memang betul-betul jelas nasnya si mujtahid tadi. Nah, makanya dikumpulkanlah di situ apa, kalam-kalam Imam Syafi'i. Dalam buku-buku seperti Al-Um itu kan bentuk nas Imam Syafi'i mengatakan itu nas, kemudian dia apa, dikaji, dijabarkan lagi oleh ashabnya yang datang setelahnya. Fal mujtahidul muqayyad yalhaqu ma sakata anhu imamuhu bima nassa 'alaihi lil 'illatil jami'ah kama yaf'aluhul mujtahidul mutlaq binisbati ila nusus syar'il ammah. Sehingga ada istilah mujtahid muqayyad, ada istilah mujtahid mutlak. Misalkan kayak Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak, paham? Dia independen. Nah, mujtahid muqayyad itu kayak Imam Nawawi, paham? Dia berijtihad tapi terikat dengan metodenya Asy'ari. Jelas dia menguasai betul fikihnya Asy'ari dan berjalan menurut usul dan kaidah-kaidah Imam Asy'ari. Jelas dia mujtahid muqayyad. Bagi mujtahid muqayyad, misalnya Imam Nawawi gitu, dia bisa menyamakan apa yang imamnya diam darinya, ya. Artinya Imam Syafi'i tidak berkomentar dalam masalahnya. Dia bisa samakan itu dengan apa yang nassa alaihi, imamnya itu menaskan atasnya, lil illatil jamiah. Masalah ini Imam Syafi'i enggak ada komentar. Enggak pernah mengatakan apa-apa. Tapi ada masalah lain yang punya illah yang jamiah, sama dengan masalah yang didiamkan. Nah, nasnya mengatakan halal misalkan, boleh, berarti dia mengatakan yang didiamkan oleh imam ini juga sama, boleh. Karena apa? Ilahnya sama. Paham? Dia yang tadi di atas tadi. Nantilah itu contoh dalam fikih. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh mujtahid mutlak. Kalau dibandingkan dengan apa? Nas-nas syariat yang umum, ya kan? Kalau mujtahid mutlak kan langsung ke nas Al-Qur'annya. Atau sunnah dilihat. Nas Al-Qur'an atau sunnah menetapkan hukum atas masalah ini begini. Ilahnya seperti ini. Jelas, kadang ilah kan mansus ada ya. Si mujtahid yang mutlak dia beristi apa-apa yang Al-Quran dan Sunnah tidak membahas. Paham? Dia cari ilahnya sama enggak. Kalau sama berarti hukumnya sama. Kayak misalkan apa hukumnya beras, adakah riba di situ? Al-Quran dan Sunnah mendiamkan, enggak menyebut pembahasan apa beras. Yang ada gandum, ya, kurma. Jadi dilihat di situ ilah. Oh, ini ilahnya adalah apa? Yes. Berarti beras ini masuk enggak ilah apa sini? Oh, masuk, sama. Berarti berlaku pada yang itu riba. Sebagaimana kan gandum. Jelas, itu kerjanya mujtahid mutlak. Jelas, langsung berhadapan dengan teks Al-Quran dan sunnah. Makanya orang-orang Syafi'i itu paling gatal mereka itu dengan caranya ahli sunnah yang selalu apa? At-tamassuk bil kitab wa sunnah, berpegang dengan kitab sunnah dalil. Memangnya kamu Syafi'i? Memangnya kamu ahli ijtihad? Kamu itu siapa? Nah itu ya, paham? Karena dia menganggap yang bisa kita mujtahid mutlak saja. Paham? Mujtahid yang muqayyad itu enggak bisa gitu, harus ngikut imamnya. Jadi harus ngikut dasarnya. Kamu enggak mampu. Padahal ya enggak begitu pahamnya. Imam Nawawi rahimahullah tidak sedikit beliau menyelisih Imam Syafi'i dalam nas yang Imam Syafi'i mengatakan begitu. Kenapa? Karena dia juga apa? Kembali kepada dalil. Jelas. Kembali kepada dalil. Sehingga dia kan mengatakan ashab kami mengatakan begini. Tapi yang sahih bagi kami adalah perkataan Imam Ahmad. Nyebrang. Berani. Makanya mereka paling enggak respect sama Imam Nawawi. Nawawi bilangnya begitu saja. Karena banyak kalam-kalam Imam Nawawi yang apa enggak sejalan dengan mereka. Jadi salah ya. Pembedaan mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad bukan berarti membuat si mujtahid muqayyad itu apa enggak bisa keluar dari madhabnya si mujtahid mutlak. Bisa. Bang, bukan berarti enggak boleh langsung melihat nas Al-Qur'an dan Sunnah. Boleh, bahkan itu tanggung jawabnya. Itu manhaj ulama begitu. Baik dia mujtahid atau muhid, bahkan walaupun dia bukan mujtahid, lihat dalil. Jelas. Kalau dia bisa berijtihad, berijtihad. Kalau tidak bisa, lihat kalamnya ahli ijtihad. Pahami. Kalau mereka bersepakat, ya sudah, alhamdulillah, tidak ada masalah kan. Kalau mereka berbeda pendapat, dilihat hujah masing-masing. Lihat mana yang apa lebih meyakinkan kamu. Begitu. Nah, jadi enggak kemudian apa terlalu disederhanakan begitu. Yang boleh begitu hanya mujtahid mutlak. Mujtahid muqayyad enggak boleh keluar dari madhabnya imamnya. Apalagi yang bukan ahli ijtihad enggak boleh. Jadi kayak haram gitu ya. Baca ayat kemudian dipikirkan sendiri. Nah, walaupun dengan apa? Kaidah-kaidah usul, kaidah-kaidah fikih dengan tata bahasa yang bagus, enggak bisa. Tertutup buat kau. Nah, akhirnya mereka mengikat orang dengan cara gitu. Akhirnya apa? Jadilah muqallidin. Nah, ini bahaya kayak ini, kan? Nah, menutup keterbukaan dalam berpikir, terlalu itu enggak bagus, bang. Terlalu bebas kayak orang liberal ya tambah ngawur juga. Dia bukan ahlinya, enggak tahu kaidahnya, enggak tahu dasar-dasar adab-adabnya, asal baca ayat tafsirkan sendiri, baca hadis tafsirkan sendiri, ngawur-ngawur. Itu juga enggak benar. Dua-dua ini enggak beres. Yang terlalu taklid, sama sekali enggak mau membuka pikirannya, belajar seperti cara-caranya ahli ijtihad tadi, nah ini juga enggak benar. Terlalu bebas, enggak pakai modal dasar, ya, perangkat-perangkat yang harus dia miliki, juga enggak benar. Yang benar wasat, pertengah. Tidak terlalu mengikat diri, ya, jumud, ta'asub, taklid, ya, tapi tidak juga apa terlalu bebas, ya. Nah, tetap ikut di atas metodenya para ulama, berjalan di belakang mereka tanpa harus taklid. Jadi ulama itu ibaratnya kayak penunjuk arah saja. Paham? Kamu tinggal apa pelajari, amati. Nah, karena dari penjelasan ulama itu yang bisa membantu kamu dalam memahami Al-Quran Sunnah, kamu ambil sebagai apa petunjuk buat kamu, tanpa harus mengikat diri dengan mereka. Karena mereka nggak ada yang mengajari orang itu untuk mengikat diri dengan mereka, nggak ada. Itu kan kalam ulama yang mengajak orang untuk mengikat diri dengan madhab mereka, nggak ada. Itu paham pengikutnya saja, paham, yang kadang apa terlalu hulu dalam ta'zimnya kepada imamnya, sehingga sampai akhirnya apa, mengikat diri seperti itu. Kayak agama gitu. Yang kalau keluar dari mazhab imam itu kayak keluar dari agama. Nah, ini kerusakan, ya, kerusakan. Dah itu dulu lah. Jadi kita di sini tahu apa mana tajazzu' di sininya, bagian-bagian, artinya poin-poin dalam ijtihad. Dan poin-poin dalam ijtihad seperti ta'abud dengan qiyas, ijtihadnya Nabi kayak gitu. Boleh tajazzu' dalam ijtihad. Ada istilah mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad, ada mujtahid fifan, ada yang ami fifan. Nah, jadi beragam bentuk-bentuk apa? Ijtihad. Wallahu a'lam bishawab.